ini orang Amerika, ini orang Prancis, ini orang Jerman. Dari mana? Dari mana? Dari caranya dia mabok. Oh. Kalau dia mabok bisa kelihatan. Oh, misalnya bisa kalau dia teler bisa kelihatan. Nah, saya mah orang orang sering teler. Hmm. Saya tahu. Misalnya kalau dia maboknya pidato. Oh, this one, this one, this one, Roger. Orang bule mah Roger melulu, Pak, ngomongnya. Iya, Roger, Roger, kopi, kopi. Nah, itu pasti orang Amerika. Kalau maboknya pidato, pidato orang Amerika. Orang Amerika. Kalau misalnya maboknya nangis, sedih. Sedih. Nangis bersajak. Sedih. Bersajak. Oh, pokoknya yang romantis-romantis. Orang India. Orang India. Orang India di filmnya kan juga kita bisa lihat tuh. Iya. Ah, ini saya orang lagi perang aja enggak boleh ngelihat ini, enggak boleh ngelihat pohon. Begitu ada pohon langsung nyanyi deh. Ini hai. Memang. Orang India enggak boleh lihat pilar juga itu. Pilar apa tuh tembok-tembok tinggi langsung. Kaha hene. Iya. Oh, filmnya. Filmnya. Filmnya. Ah, itu orang India. Orang India. Nah, kalau yang marah-marah, marah-marah, marah-marah. Let's go, let's go, let's go. Orang Itali, Itali. Oh, mau temperamennya tinggi, temperamennya tinggi. Panas. Lain sama orang Indonesia kalau mabok, Pak. Oh, mabok lain. Kalau orang Indonesia mau maboknya paling hebat, Pak. Lain semua kalah. Orang Indonesia kalau udah mulai mabok nih, set, mula-mula dia lari-lari kecil. Olahraga supaya menghilangkan mabok. Jogging, apa namanya? Lari-lari tempat. Lama-lama ngiterin meja. Lama-lama ngiterin restoran, jauh-jauh buron. Nggak bayar minumannya. Tuh, orang Indonesia tuh. Itu bukan mabok namanya, nembak.